Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam rahimakumullah, para pendengar di manapun Anda berada dan bisa menyimak siaran kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada Anda dan seluruh keluarga Anda. Senantiasa Allah jaga Anda dan keluarga Anda di atas hidayah Islam dan sunnah hingga akhir hayat kita semua. Sebagaimana yang kami sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan simak satu materi dan pembahasan penuh manfaat dari keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan amalan-amalan yang disunahkan dan disyariatkan di dalamnya, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abu Qatadah Hafizullah, Mudir Pondok Pesantren Ihya Sunnah Tasikmalaya Jawa Barat. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio untuk menyampaikan materi dan pembahasan, dan seperti biasa kami akan undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau via 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi. Falitafadhol masykur Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat bertemu kembali dalam kajian pagi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberkati kita, merahmati kita, dan menjaga kita di atas Islam, di atas sunnah, dan tetap kita berada dalam kesehatan. Kaum muslimin, sahabat Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan menjelaskan Fadlu Al-Ashri Min Zulhijjah, keutamaan 10 hari dari bulan Zulhijjah, dan termasuk dijelaskan di dalamnya amal apa saja yang mesti kita lakukan ketika masuk 10 awal dari bulan Zulhijjah. Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa kita mesti membahas dan mengetahui poin ini? Pertama, kita lihat kepada perkataan seorang ulama besar, yaitu Abu Utsman An-Nahdi. Beliau berkata, kanu, yakni as-salafu soleh, yu'adzimuna thalatha asyarat. Al-ashrul akhira min syahri Ramadan, wal-ashrul awala min Dzulhijjah, wa-ashrul awala min al-Muharram. Al-Imam Abu Utsman An-Nahdi berkata, kanu, keadaan mereka yaitu salafus saleh. Jadi beliau mengatakan salafus saleh, yu'addimuna thalatha asyarat. Mereka mengagungkan 3 kali 10. Jadi mengagungkan 3 kali dari 10 hari. Ya. Jadi ada 10 hari atau 3 kali 10 hari yang mereka mengagungkannya. Yang pertama adalah 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Yang ketiga adalah 10 hari dari awal bulan Muharram. Salafus saleh, mereka menyenangi ketika masuk kepada hari-hari tersebut. Mereka mengagungkannya dengan amalan-amalan. Mereka mengagungkannya dengan amalan soleh, dengan bentuk-bentuk ketaatan. Di antaranya disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala, kanu yu'adzimuna salasa syarat, mereka mengagungkan 3 kali 10, artinya 10 dalam 3 kali waktu. Yang pertama, mereka mengagungkan 10 hari dari akhir bulan Ramadan. Hal itu disebabkan karena 10 hari dari bulan Ramadan itu ada malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Wa khairu min alfi syahrin, ia lebih mulia ketimbang 100 bulan. Wa qad qalat Aisyah radhiyallahu taala anha fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashra al-awakhir min syahri Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailatahu wa ayqadha ahlahu. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka ia mengencangkan tali pinggangnya. Maka ini adalah kinayah dari menjauh jima. Dan yang kedua, menghidupkan malamnya itu dengan amal, dengan sholat, dan membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan pengagungan kepada hari-hari tersebut dan bentuk ketaatan dan ibadah. Dan yang kedua adalah 10 hari dari awal bulan Muharram. Dan diantaranya ada ibadah yang khusus, yaitu yang dinamakan dengan Saum Tasu'a, dengan Saum Ashura. Dan diantaranya Salafus Saleh mengagungkan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, maka di sini timbul pertanyaan, kenapa para Salafus Saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mengagungkan 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini keutamaannya telah ditetapkan, kemuliaannya telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, oleh sunnah, dan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, oleh para ulama kita. Nah, kita akan mengungkap dalil tentang keutamaannya dan apa khosoisnya. Ini apa yang menyebabkan dikatakan dia memiliki keutamaan? Apa kekhususan 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah itu? Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, tentang keutamaan 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah itu telah ditetapkan oleh Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian oleh ijma'. Yang pertama, keutamaannya telah ditetapkan oleh Al-Quran, keagungannya telah ditetapkan oleh Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surat Al-Fajr ayat pertama dan kedua ketiga, Allah taala berfirman, wal fajri walayalin ashr wasyafa'i wal watar, di mana Allah taala telah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Dan kita punya kaidah bahwa Allah Ta'ala tidak bersumpah dengan menyebutkan makhluknya kecuali karena keagungannya, kecuali dengan tujuan Allah Ta'ala mengagungkan makhluknya tersebut. Dan kita tahu bahwa kita tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk, sebab itu termasuk syirik. Ya, termasuk istilahnya adalah syirku fil qaul, syirik dalam ucapan. Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik. Seperti orang mengatakan demi gunung, demi bumi, demi matahari, demi langit, tidak boleh bersumpah dengan menyebutkan nama makhluknya. Tetapi Allah Ta'ala baginya boleh. Dan ketika Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan makhluknya, maka itu menunjukkan keagungan makhluk tersebut. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat yang ke-89, Allah Ta'ala berfirman, wal fajri, demi fajar, walayalin ashar, dan malam yang 10, wasyafa'i, dan yang genap, wal watri, dan yang ganjil. Maka para ulama telah mengatakan yang dimaksud walayalin ashar, ya layali ashri dilhijjah, maka dia itu adalah 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Jadi malam, 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Dan ini dinukil dari Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, dan yang lainnya. Sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dalam kitabnya, dan oleh Imam Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya. Demikian juga dalam bagiannya wasyafa'i, faqala al-mufassirun ay yaumun nahar, demi bilangan yang genap. Maka yang dimaksud itu adalah hari yang genap, yaumun nahar, yaitu hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Wal watr, dan demi hitungan yang ganjil. Maka yang dimaksud di situ adalah yaumu Arafah, yaitu hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi keutamaannya telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat Al-Qur'an. Dan demikian juga dinyatakan dalam surat yang ke-22, yaitu surat Al-Hajj, ayat 28. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakan hari-hari yang 10 itu dengan ayyam ma'lumah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang ke-22, surat Al-Hajj, ayat 28 atau 27. 28, Allah Ta'ala berfirman, wa adzin finnas bil hajj ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumah. Yang intinya Allah Ta'ala memerintahkan untuk dan berserulah kepada manusia, artinya serulah manusia untuk menunaikan haji, yang mereka datang dengan berjalan kaki ataupun berkendaraan dari tempat yang jauh, agar mereka bisa menyaksikan manfaat-manfaat, ya, dan agar mereka menyebut nama Allah dalam hari-hari yang telah ditentukan, telah dapat ditentukan. Maka dikatakan oleh para ulama, al-ayyam al-ma'lumat ay ayyamul ashri. Yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat adalah hari-hari yang 10 itu. Jadi keutamaannya telah ditetapkan di dalam ayat Al-Quran. Demikian ketetapannya atau keutamaannya telah disebutkan di dalam sunnah. Salah satunya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Di antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yani ayyamil asyr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'in. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai di sisi Allah ketimbang amal yang dilakukan pada 10 hari tersebut. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Juga tidak dengan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu dia tidak kembali dengan sesuatu pun dari hal tersebut. Maksudnya adalah mati syahid. Maka di dalam hadis ini, ya, menunjukkan kepada tiga istimbat yang pokok, tiga hukum yang pokok. Yang pertama, hadis ini menjelaskan keutamaan 10 hari dari bulan Zulhijjah, itu 10 awal dari bulan Zulhijjah. Yang kedua, keutamaan beramal pada 10 hari dari awal bulan Zulhijjah. Yang ketiga di sini adalah fadlu al-jihad, keutamaan jihad, dan keutamaan yang dimaksud di sini adalah mati syahid. Ya, keutamaan mati syahid, keutamaan jihad. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan hari tersebut. Dan di dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis Jabir bin Abdullah, dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dengan matan, "Ma min ayyamin afdalu indallahi min ayyami asyri dzulhijjah." Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah Ta'ala daripada hari-hari, yaitu 10 awal dari bulan Zulhijjah. Jadi keagungannya, ya, hari tersebut itu telah ditetapkan oleh dalil sunnah. Yang ketiga juga dari perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Ya, seperti tadi penukilan dari Abdullah bin Abbas, kemudian dari Imam Mujahid, kemudian juga hal itu diriwayatkan dari Imam Qatadah, dan perkataan Imam Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala yang tadi, di mana beliau mengatakan, kanu yani salafus saleh yu'azzimuna 13, di mana salafus saleh mereka menggantungkan 10 ataupun 3 kali 10, yaitu 10 akhir dari bulan Ramadan, 10 awal dari bulan Zulhijjah, 10 awal dari bulan Muharram. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini menunjukkan keutamaan hari-hari tersebut, keagungan hari tersebut. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan bahwa 10 awal dari bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan? Apa khosoisnya? Apa keutamaan-keutamaannya? Keutamaan 10 awal dari bulan Zulhijjah itu sangat banyak. Yang pertama, Allah Ta'ala telah bersumpah dengan hari-hari tersebut di dalam ayat Al-Quran. Dan kita tahu bahwa tidaklah Allah Ta'ala bersumpah dengannya kecuali karena kemuliaannya. Tadi dinyatakan wal fajri wa layalin asyri wa syafi'i wal wad. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menamakannya sebagai ayyam ma'lumah, yang Allah telah mensyariatkan pada hari-hari itu adalah berzikir. Pada hari-hari itu adalah berzikir. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumah. Yang ketiga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, bahwa amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Ta'ala ketimbang amal di hari yang lainnya. Dan ini merupakan khusus, kekhususan, bahwa amal yang dilakukan pada 10 hari awal dari bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala ketimbang amal yang dilakukan pada hari-hari yang lain. Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi min hadihil ayyam. Di mana Nabi SAW mengatakan, tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai di sisi Allah ketimbang amal yang dilakukan pada hari-hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang keempat, li'anna fiha yaum tarwiyah, karena pada hari itu ada yaum tarwiyah, itu hari yang ke-8 dari bulan Zulhijjah. Pada hari itu mulailah amal haji, mulailah manasik haji, di mana kaum muslimin pada yaum tarwiyah ya, dengan bergegas ke Mina untuk mabit di Mina, di mana ketika di Mina di antara manasik haji adalah mengqasar salat, dan salat di dalam waktunya tidak dijamak, lalu mabit di Mina sampai waktu fajar dan salat subuh di Mina. Kemudian setelah terbitnya matahari, amal yang kita akan laksanakan bagi orang yang menunaikan ibadah haji adalah pergi ke Arafah nanti. Yaum Tarwiyah adalah awal dari amal haji, awal dari manasik haji. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kelima, karena pada awal bulan Zulhijjah itu ada hari yang dinamakan dengan Yaum Arafah, Yaumun Azim, hari yang sangat agung. Dan pada hari Arafah ini juga memiliki keutamaan, yaitu hari Arafah juga memiliki keutamaan ya. Di antara keutamaan pada hari Arafah adalah banyak juga. Jadi hari Arafah, baik dalam sepanjang sejarah atau keutamaannya, di mana pada hari Arafah itu nanti kita tahu disyariatkan untuk saum, yaitu saum yang dinamakan dengan saum Arafah, hari berkumpulnya kaum muslimin di tempat yang dinamakan dengan Arafah, hari yang pada waktu itu Allah Ta'ala memerdekakan hambanya dari dosa-dosanya bagi orang yang beristighfar dan meminta taubat kepadanya. Hari pada waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji yang dinamakan dengan haji wada. Hari pada waktu itu turunnya akhir ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun kepadanya adalah ayat yang merupakan penjelasan sempurna syariat Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka ini adalah juga pada hari Arafah. Jadi hari Arafah saja banyak keutamaannya. Hari waktu kita itu untuk berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala. Dan bahkan fokus dari ibadah haji adalah Arafah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Di mana kita disunnahkan untuk berdiam di Arafah. Dan kita berdiam sampai mau terbenamnya matahari. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada awal 10 bulan Zulhijjah ini ada hari yang dinamakan juga ataupun dinamakan juga dengan Lailatul Jama', yaitu malam Muzdalifah, di mana kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji itu malam yang ke-10 disyariatkan untuk mabit di Muzdalifah, untuk tidur di Muzdalifah dan melaksanakan sholat maghrib dengan isya dengan jama' takhir. Dan itu sampai waktu subuh. Jadi sampai waktu subuh. Dan yang paling afdal ketika malam Muzdalifah, itu memang betul-betul tidur. Jadi tidak menghidupkan malamnya dengan banyak sholat ataupun ibadah pada waktu itu. Kenapa? Karena memang pagi harinya, pada hari yang ke-10 yang dinamakan Dainul Munahar, seorang yang menunaikan ibadah haji akan melakukan ibadah yang sangat berat, sehingga diperlukan malamnya adalah untuk beristirahat terlebih dahulu dan untuk tidur terlebih dahulu. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan pada 10 awal dari bulan Zulhijjah juga ada yang dinamakan dengan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar adalah hari yang ke-10 dari bulan Zulhijjah, di mana ia adalah merupakan hari yang paling mulia di antara hari-hari. Dia adalah merupakan hari yang paling mulia di antara 10 hari tersebut. Dan dia adalah merupakan hari-hari yang mulia dari seluruh tahun. Dalam hadis yang sahih dan disahihkan oleh juga Syalbani rahimahullah ta'ala, dinyatakan dalam hadis, inna a'bamal ayyami indallah yaumun nahar. Sesungguhnya hari yang paling afdal di sisi Allah adalah Yaumun Nahar. Pada tanggal 10 ini, bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji, disyariatkan untuk menunaikan ibadah, di antaranya adalah jumrah, di mana dilakukan setelah tergelincirnya matahari ba'da zawal. Kemudian melakukan tawaf ifadah berikut sa'inya. Kemudian melakukan sembelihan pada waktu itu, dan sembelihan yang paling afdal pada waktu itu, udhiyah, dan juga tahalul. Maka ini adalah memerlukan fisik yang kuat. Terlebih mungkin kita hari ini terkadang bahwa kendaraan yang mengantarkan kita antara Mina ke mana? Ke Mekah adalah sering ya, terjadi umpamanya macet dan sebagainya. Maka sesungguhnya untuk melakukan jumrah, terlebih juga tempat ya kita tenda kita di Mina adalah jauh, maka memerlukan fisik yang kuat, sehingga pantas jika seandainya syariat mensyariatkan pada malamnya itu adalah kita tidur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah keutamaan, kehususan. Kemudian di antara kehususan 10 awal dari bulan Zulhijjah ini, karena Allah Ta'ala telah menjadikan miqat dan telah menjadikan waktu-waktu ibadah, miqat ditaqarrub ilaihi, artinya telah menjadikan sebagai waktu untuk taqarrub kepadanya. Dari kita berudhiyah, dari kita bersedekah, dari kita menunaikan ibadah haji dan yang lainnya. Dan di antara keutamaan 10 awal dari bulan Zulhijjah ini, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, di anna istama'a fiha ummahatul ibadat. Yani, karena pada 10 awal dari bulan Zulhijjah itu berkumpul padanya ummahatul ibadat, yaitu pokok-pokok ibadah, yaitu berkaitan dengan sholat, saum, sedekah, haji, dan diantaranya adalah udhiyah. Dan bahkan pada waktu itu dua ibadah yang sangat agung, menyembelih dan sholat bergabung. Dan Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Sholli li rabbika wanhar. Bahkan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwa 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu lebih afdol ketimbang 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Di mana beliau pernah ditanya, tentang mana yang lebih mulia dari 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir dari bulan Ramadan. Faqala ayyamu ashri Dzulhijjah afdalu min ayyamil ashri min Ramadan. Di mana beliau mengatakan 10 hari dari bulan Dzulhijjah lebih afdal ketimbang 10 hari ya dari bulan Ramadan. Tetapi beliau mengatakan walayalil ashril awakhir min Ramadan afdalu min layali ashri Dzulhijjah. Tetapi malamnya 10 hari akhir dari bulan Ramadan lebih afdal ketimbang malam 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ini adalah keutamaan. Dan tentunya pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini berkumpul dua keutamaan, keutamaan tempat dan keutamaan waktu, yaitu bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, maka ia mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah keutamaan dari hari-hari tersebut di mana diutamakan oleh Allah Ta'ala. Demikian juga mereka mendapatkan keutamaan tempat. Dari sisi mereka sholat di Masjid Nabawi, dari sisi mereka sholat di Masjidil Haram, kemudian juga berkaitan dengan sebagian tempat doa. Dan ibadah-ibadah itu punya kekhususan dalam sebagian tempat yang ada dalilnya. Seperti doa khusus ketika kita di Shofa dan Marwah. Artinya di situ adalah berdoa setelah kita berzikir, lalu kita diperintahkan berdoa semaunya kita, seinginnya kita. Kemudian ketika juga kita akan menjelang terbenam matahari ketika di Arafah, maka itu pun disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak doa dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keutamaan dari sisi sholat di sana dan sebagainya. Maka orang yang menunaikan ibadah haji, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Dan inilah khosois 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian bahasan yang selanjutnya, apa yang mesti timbul dari seorang mukmin atau muncul dari seorang muslim jika ia masuk 10 awal dari bulan Dzulhijjah? Maka setidaknya harus muncul dari seseorang yang mendapatkan 10 awal dari bulan Dzulhijjah adalah dua perkara. Yang pertama adalah as-surur wa syukur. Yang pertama adalah rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Sebab orang yang merasa bergembira ketika ia mendapatkan perintah Allah, ketika ia mendengar perintah Allah, ketika ia mendengar syariat Allah, menunjukkan ulwi imanihi, menunjukkan tinggi imannya. Dan orang yang tidak merasa bergembira ketika datang perintah Allah, ketika datang syariat Allah, fahadihi dilalah ala ba'fi imanihi, maka ini adalah merupakan alamat ciri dari lemah imannya. Sebab menunjukkan tidak adanya makrifat kepada perintah-perintah Allah, tidak adanya pengetahuan, tidak ada roja, tidak ada mahabbah, tidak ada pengharapan, dan tidak ada kecintaan. Sebab dimungkinkan orang itu condong kepada dunia, terbuai dengan kehidupan dunia. Kalau saya gambarkan begini, kalau saya berkata kepada kaum muslimin, ya, saya katakan hari Senin lusa, silakan para jamaah untuk berkumpul di rumah saya untuk memenuhi undangan pada jam 9 pagi. Saya akan membagikan uang 1 miliar per orang. Nah, bagaimana sikap orang ketika mendapatkan hari Senin itu, pagi harinya ataupun bahkan malamnya? Maka ketika masuk malam Senin tersebut, maka bergembira, senang. Ketika datang waktu pagi, semakin senang lagi. Dia melihat-lihat jam, kapan jam 9 itu, bahkan dia ingin cepat jam 9 itu datang. Kenapa? Oh, telah ada sesuatu yang diharapkan. Maka demikian juga seorang mukmin yang tahu bahwa amal pada 10 hari awal Dzulhijjah ini memiliki keutamaan. Hari-harinya memiliki keutamaan. Ada perintah-perintah dan amal-amal. Maka orang yang punya sifat roja, berharap, mahabbah, maka dia akan senang. Termasuk di dalamnya dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala memberikan waktu kepadanya, masih memberikan kesempatan kepadanya untuk beribadah dan beramal soleh. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab nikmat yang paling agung adalah nikmatul Islam, nikmatul hidayah, nikmat Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita tetap dalam Islam, berada dalam ketaatan, berada dalam amal soleh. Itu nikmat yang sangat besar. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah poin yang pertama, hal yang harus muncul dari seorang mukmin. Nah, sedangkan yang kedua, yang merupakan hakikat syukur dan buah syukur yang nyata, adalah dia menjadikan kesempatan waktu-waktu tersebut dengan amal soleh, memenuhi waktu-waktu itu dengan amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, amal hari itu lebih mulia. Nah, maka dengan itu, pembahasan yang selanjutnya yang saya ingin jelaskan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, amal apakah yang dianjurkan oleh syariat, ya, untuk kita lakukan pada awal 10 hari dari bulan Dzulhijjah? Maka jawabannya adalah seluruh amal kebaikan dianjurkan untuk kita mengamalkannya, dan tidak ada pengecualian satu amal pun dari setiap amal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mengatakan bahwa seluruh amal dianjurkan, seluruh amal soleh adalah dianjurkan untuk dilakukan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini? Karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan redaksi umum. Lihat di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang tadi, ma min ayyami al-amalu salihu. Kata para ulama usul, kata-kata al-amalu salih, di mana al di sini adalah lil istigrok. Ya. Yang dimaksudkan di sini adalah al istigrok li jami al jins al amal, yaitu untuk menunjukkan mencakup seluruh jenis amal, meliputi kepada seluruh bentuk amal, tidak ada pengecualian. Amal yang mana saja yang ada perintahnya, yang ada sunnahnya, maka bagus kita lakukan pada waktu itu. Salat, saum, jihad, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, bir walidain, menolong teman, menolong tetangga, baik sama tetangga, menghormati tamu, dan seluruh amal kebaikan. Karena Nabi SAW menjelaskannya dengan sigoh umum, dengan redaksi umum, dan tidak menyebutkan pengecualian dari amal itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memang di sana ada amal-amal yang khusus, yang dalilnya khusus, yang Allah Ta'ala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Ya. Yang pertama, dan ini tidak akan dibahas secara khusus, adalah al-hajju wal-umrah, haji dan umrah. Di mana haji disyariatkan Allah Ta'ala dan umrah disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Dan haji adalah ditetapkan waktunya, hanya waktu itu. Dan haji hukumnya adalah wajib fardu ain bagi setiap yang berkumpul padanya syarat. Ya, padanya apa syarat? Dan syarat untuk ibadah haji, ya, secara umumnya ada tiga. Qudratul mal, qudratul badan, yakni istita'atul fil mal, istita'ah fil badan, al-amnu minal fitnah, yakni fit tariq. Di mana syarat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun wajibnya ibadah haji apabila berkumpul, tiga syarat utama. Pertama, kemampuan dari sisi harta. Kedua, kemampuan dari sisi fisik. Dan yang ketiga adalah aman di perjalanannya. Maka barang siapa yang berkumpul syarat ini, wajib baginya. Yang telah sampai kepadanya persyaratan ini, maka wajib baginya. Dan berdasarkan ijma juga, wajibnya hanya satu kali dalam seumur hidupnya. Barang siapa yang tidak melakukannya ketika ia memiliki keleluasaan, artinya memiliki persyaratan yang tadi, maka berdosalah dia, dan termasuk kepada dosa besar. Ya, ingat, dosa besar sebab meninggalkan rukun Islam. Orang yang tidak menunaikan ibadah haji padahal dia mudah, mampu. Bahkan menunaikan ibadah haji, dan kita tahu dalam kaidah usul al-asr fil amri alal faur, asal dalam perintah adalah bersegera, tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Tidak boleh ada satu pemikiran umpamanya kalau menunaikan ibadah haji udah harus sempurna taatnya, takwanya. Enggak ada syarat, ya. Dan kita tahu memang, ya, untuk apa? Untuk menunaikan ibadah ini, ya, perlu ilmu, betul, ya. Tetapi tidak syarat bahwa orang yang menunaikan ibadah haji itu orang yang tidak punya dosa. Ya, sebab itu adalah tuntutan lain dan merupakan juga buah dari ibadah apa? Haji, ya. Dan ini tidak saya bahas secara khusus. Yang kedua adalah as-sawum, yaitu sawum. Dan yang lebih khususnya adalah sawmu arafah, bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Dan ini pendapat yang rajih. Dalam hadis Abu Qatadah Al-Harits bin Ribni, diriwayatkan oleh Imam Muslim, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi arafah. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang saum pada hari Arafah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berharap kepada Allah agar Allah Ta'ala menghapus dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi saum yaum Arafah. Dan ini keutamaan, tidak khusus. Dan jika dimungkinkan hari ini saum Arafah, mungkin adalah hari apa? Hari Sabtu, ya. Jadi dalam kalender yang ada gitu, itu dimungkinkan hari Sabtu. Bagaimana hukumnya saum Arafah hari Sabtu? Wallah alam bahwa saum Arafah pada hari Sabtu adalah diperbolehkan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, karena para ulama telah menjelaskan bahwa saum pada hari Sabtu, ya, jadi saum pada hari Sabtu yang terlarang itu adalah apabila kita menghususkan saum dengan pada hari Sabtu, atau tidak diikuti apa sebelumnya. Tapi kalau seseorang itu apa saum sebelumnya, atau dia itu bertepatan dengan apa hari bid, hari apa, hari-hari purnama, ataupun bertepatan dengan hari dia biasa melakukan apa, melakukan saum Daud, di mana pada hari Kamisnya saum, hari Jumatnya dia libur, maka pada hari Sabtunya dia apa, melakukan saum. Ya, karena sunnahnya adalah sunnah mustaqilah, artinya sunnah yang menyendiri bagi saum Arafah ini. Dan ini kata para ulama juga dinamakan dengan saum dawatul asbab, saum yang dengan ada sebab. Maka ya yang dinamakan ibadah dawatul asbab akan pergi dengan sebab tidak ada. Dan sebagian para ulama bahkan menganggap dhaif hadis tentang larangan saum pada hari Sabtu. Maka dengan itu Allah alam, apabila bertepatan dengan hari Sabtu saum Arafahnya, maka ya insyaallah tetap dibolehkan untuk saum pada hari Sabtu, ya. Jadi tetap disunnahkan untuk saum pada hari Sabtu, dan tidak apa, tidak ada artinya tidak terlarang Allah alam untuk melakukan saum pada hari Sabtu, yaitu maksudnya adalah saum yang menyendiri seperti saum Arafah. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian sebagian para ulama juga mengatakan bahkan diperbolehkan bagi seseorang untuk saum dari awal bulan Zulhijjah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Atau memperbanyak saum pada hari-hari itu. Kenapa? Sebab dengan keumuman hadis yang tadi, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabu ilallah. Dan saum adalah termasuk amal soleh, dan termasuk amal soleh yang sangat mulia, amal soleh yang sangat agung. Ya, maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala adalah disunahkan untuk saum Arafah, dan tidak mengapa jika seseorang ingin saum dari sejak awal. Ya, itu adalah yang ketiga, ya. Jadi haji, umrah, kemudian saum. Yang keempat adalah as-salat, salat. Dan sholat juga umum, termasuk sholat wajib, ya, itu amal soleh. Kemudian sholat tatawu, sholat malam, sholat duha, ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat yang disunnahkan, ya, seperti umpamanya adalah sholat rawatib dan sebagainya. Hanya saja untuk bulan Zulhijjah ini ada sholat yang khusus yang dinamakan dengan sholat di Idul Adha. Itu sholat apa? Idul Adha. Dan sholat Idul Adha, ya, ini dari sisi hukumnya para ulama ikhtilaf kepada tiga kaul. Jadi ada perbedaan dalam hukum sholat Idul Adha. Pertama adalah pendapat jumhur, artinya kebanyakan para ulama, bahwa sholat Idul Adha hukumnya adalah sunnah mu'akadah. Artinya sunnah mu'akadah itu sunnah yang sangat kuat, ya, dari sisi kesunahannya, tetapi tidak sampai kepada wajib. Mereka beralasan dengan hadis Arab, ya, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya tentang apa yang dipardukan kepada mereka tentang salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu salat yang lima waktu, ya, wa minha salatul khams. Kemudian mereka bertanya, hal alaya ghairuha, apakah bagi kami ada yang lainnya? Qalala illa an tatawwa'a, tidak kecuali apabila kamu ingin melakukan tatawu, artinya sunnah. Pendapat yang kedua yang mengatakan fardu kifayah, ini adalah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Artinya fardu kifayah ini, kalau ada satu jamaah dari kaum muslimin menunaikan salat apa? Salat Idul Adha, maka berarti telah jatuh kewajiban kepada seluruh kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada, maka berdosa semuanya. Dan pendapat yang ketiga yang mengatakan fardu ainin, fardu ala kulli ahadin, yaitu wajib kepada setiap orang. Jadi wajib kepada setiap orang. Dan ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan menyembelihlah. Maka mereka mengatakan fasholli yang dimaksud di sini adalah sholat sholat Idul Adha. Ya. Kemudian yang kedua, karena Nabi SAW mendawamkannya, artinya mengkontinyukannya, dan tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah meninggalkannya. Kemudian Abu Bakar, Umar, para sahabat dan seterusnya. Yang ketiga, alasannya karena dia adalah merupakan syiar Islam. Jadi merupakan syiar Islam yang paling besar. Kemudian juga yang keempat, karena Nabi SAW memerintahkan para wanita ya yang haid untuk mengikuti id, walaupun sholatnya tidak ya, untuk wanita yang haid. Kemudian bahwa Nabi SAW menjelaskan juga dalam hadis Mu'atiyah bahwa para perawan, kemudian anak-anak yang baru mau dewasa itu diperintahkan untuk menghadiri sholatnya. Maka di sini katanya dimenunjukkan tentang wajibnya. Kemudian tentang apa? Tentang wajibnya. Dan kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, yang jelas kita tidak boleh tasahul, tidak boleh menganggap remeh dengan sholat Idul Adha ini. Karena di sana ada ulama yang mengatakan bahwasannya itu adalah wajib. Adapun dalil yang dikatakan oleh jumhur ulama, yaitu hadis yang tadi, ila anta tawa'a khairan, maka ulama yang mengatakan wajib mengatakan begini, bahwa yang disebutkan di dalam hadis Arab itu adalah sholat sehari semalam, sedangkan sholat Idul Adha adalah sholat yang berkaitan dengan tahunan. Maka tidak bertentangan perintah untuk sholat di Idul Adha dengan hadis yang mengatakan tadi, ila anta tawa'a khairan. Dan Allah alam, pendapat yang roji adalah yang menunjukkan kepada wajib. Jadi yang menunjukkan kepada wajib ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan sholat Idul Adha yang sunnahnya adalah dilakukan di musola, yaitu di lapangan ya, kecuali untuk dua masjid yang pokok, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena sepanjang sejarah kaum muslimin mereka melakukannya, artinya di sana, dan itu menunjukkan bahwa ada pengecualian ya. Kemudian sholat Idul Adha adalah ya, waktunya ketika matahari telah terbit dan tinggi sekitar satu tumbak, dan itu awal dari sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan berakhir sampai tergelincirnya matahari. Dan ini berkaitan dengan sholat apa? Idul Adha. Kemudian sholat Idul Adha adalah dua rakaat, dan itu berdasarkan ijma, sholat Idul Adha adalah dua rakaat, di mana Rasulullah SAW mengatakan, sholatul safari rok'atani, sholatul fitri rok'atani, sholatul adha rok'atani, tamamun gueru kosrin ala lisani nabiyikum. Rasulullah SAW bersabda, sholat safar adalah dua rakaat, sholat idul fitri dua rakaat, sholat idul adha dua rakaat. Hal itu tamam, sempurna, dan bukan kosor. Hal itu ditetapkan dalam lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaifatu sholati al-Id sa'iri sholawat. Dan sholat idul fitri ataupun sholat idul adha dari sisi sifat sholatnya adalah seperti seluruh sholat. Hanya saja dinyatakan di dalam hadis yang sahih bahwa untuk sholat idul fitri atau idul adha ada yang dinamakan dengan at-takbirat az-zawaid, yaitu takbir tambahan. Itu apa takbir tambahan ya? Yaitu takbir tambahan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Amr ibn Shu'aib am abihi an jaddihi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Kemudian juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana dinyatakan di situ kana Nabi sallam yukabbiru fil 'id sab'an fil ula, thumma qara'a, thumma kabara faraka'a, thumma sajada, thumma qama fakabara khamsan, thumma qara'a, thumma kabara, thumma raka'a, thumma sajada. Di dalam hadis Amr ibn Shu'aib an jadihi an abihi an jadihi, beliau berkata bahwa keadaan Nabi sallam takbir dalam 'id 7 dalam rakaat yang pertama, lalu beliau membaca, yaitu membaca surat Al-Fatihah, lalu beliau bertakbir, kemudian ruku, kemudian beliau adalah sujud, kemudian dia bangkit, lalu dia bertakbir 5 kali, lalu membaca, lalu beliau itu ruku, lalu takbir, lalu ruku, lalu sujud. Maka ini adalah hadis yang sahih dan para ulama mengamalkan hadis ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Kemudian ya timbul pertanyaan, apakah takbir-takbir yang tujuh ini selain jumlah dengan takbiratul ihram, ya takbir tambahan yang tujuh ini apakah selain takbiratul ihram, apakah selain takbiratul intiqal? Takbiratul intiqal maksudnya adalah takbir perpindahan dari bawah ke atas. Maka wallahu a'lam, pendapat yang rajih bahwa tujuh takbir ini adalah selain takbiratul ihram, karena dinamakan oleh para ulama adalah at-takbirat az-zawaid, yaitu takbir tambahan. Dan kita tidak mengatakannya delapan takbir, tetapi takbir yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Dan itu hukumnya rukun di antara rukun sholat. Hukumnya adalah wajib dan rukun di antara rukun sholat. Sementara takbir tambahan bukan rukun. Sementara takbir tambahan adalah bukan rukun, tetapi hukumnya adalah sunnah. Demikian juga takbir intiqal, takbir perpindahan dari bawah ke atas, Allahu Akbar. Maka yang lima adalah selain tambahan, selain takbiratul intiqal. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kapankah kita membaca istiftah? Apakah sebelum kita membaca apa menyebutkan takbir yang tujuh, atau membaca doa istiftah adalah sebelum kita setelah kita menyebutkan takbir tambahan itu? Memang tidak ada hadis yang sahih, hadis yang jelas ataupun sahih yang menunjukkan tempat ya kita membaca, artinya apa, menyebutkan yang tujuh ini tambahan itu apakah setelah kita membaca surat istiftah ataupun setelahnya. Tetapi Allah alam, secara umumnya bahwa takbir tambahan ini mestinya dibaca setelah doa istiftah, karena doa istiftah di dalam hadis umum adalah dibaca setelah takbiratul ihram. Jadi dibaca setelah takbiratul ihram. Tetapi apabila ada yang membaca doa istiftah setelah tambahan tujuh, juga Allah alam tidak dianggap sesuatu yang dikatakan bid'ah. Tetapi tadi saya katakan bahwa yang lebih kuat adalah dibaca setelah takbiratul ihram, doa istiftah. Kemudian apakah dalam di antara takbir-takbir ini ada doa khusus? Maka di sini juga belum ada hadis, tidak ada hadis yang sahih bahwa Nabi SAW membaca bacaan di antara takbir-takbir itu. Kemudian yang terakhir dalam takbir ini, apakah disunahkan untuk kita mengangkat tangan dalam takbir-takbir ini? Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun takbiratul ihram maka ijma. Jadi adapun takbiratul ihram maka ijma itu adalah mengangkat tangan. Artinya disunahkan untuk mengangkat tangan dalam apa? Dalam takbiratul ihram, karena dia adalah merupakan sunnah yang awal. Nah, adapun di dalam apa? Di dalam takbir-takbir ini, maka jawabannya tidak ada hadis yang sahih yang marfu. Ingat nih, laisa lahu hadisun marfuun sahihun. Artinya tidak ada hadis yang sahih yang marfu. Marfu itu sampai kepada Nabi SAW bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dalam takbir yang tujuh ataupun takbir yang lima. Demikian juga tidak ada penafian. Artinya tidak ada penafian. Nah, maka dengan itu para ulama berbeda pendapat. Walaupun wallahu alam, pendapat yang kuat, pendapat yang lebih rajih adalah mengangkat kedua tangan. Artinya pendapat yang lebih rajih adalah mengangkat kedua tangan. Hal itu dengan dua sebab. Jadi dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mengatakan lebih kuat mengangkat tangan adalah dua alasan. Alasan yang pertama adalah asar dari Abdullah bin Umar. Jadi asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, asar dari Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi asar dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwa di sana dikatakan annahu kana yarfu yadayhi ma'a kulli takbiratin fil janazati wal 'id. Keadaan beliau mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir, dalam jenazah dan dalam id. Nah, kita tahu bahwa para sahabat mengamalkan hal seperti ini bukan dari ijtihadnya. Jadi tidak mungkin hanya dari ijtihadnya, tetapi dengan taufik, artinya dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Abdullah bin Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu merupakan sahabat yang sangat menjaga terhadap sunnah. Kemudian yang kedua adalah alasan yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah dan termasuk oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah dikiaskan. Dan kias ini kias mu'tabar, artinya kias yang sahih i'tibar, yang kuat i'tibarnya. di mana mengangkat tangan di dalam sholat itu alasannya dua, al-qiyam wa dzikr. Jadi mengangkat tangan di dalam sholat, dan hadis yang secara sharih mengangkat tangan di dalam sholat itu ada empat tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari dua rokaat. Ya. Maka di situ berdiri dan adanya takbir, adanya apa zikir. Maka demikian juga ketika zikir ini, takbir ini dalam kondisi berdiri, maka juga disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Tetapi dalam masalah ini adalah masalah ijtihadiyah, sebagaimana saya katakan, barang siapa yang mengangkat kedua tangannya, falahu dzalik, artinya baginya adalah mengangkat kedua tangannya, dan yang tidak mengangkat pun tidak termasuk pada kategori itu bidah ataupun menyelisihi sunnah yang jelas. Tetapi dari sisi mana yang lebih kuat, tadi telah jelaskan bahwa lebih kuat mengangkat kedua tangan dengan dua dasar yang tadi. Ya. Adapun sesisa kaifiyah adalah seperti sholat yang lainnya, dan tentunya dari sisi mungkin orang bertanya bagaimana apakah duduknya iftirash ataupun duduknya tawaruk, maka telah kita jelaskan sholat yang tasyahudnya satu seperti yang dua rokaat ataupun tiga rokaat seperti sholat witir, maka yang rojih adalah duduknya adalah iftirash, dan disunahkan untuk membaca hal ataka hadisul ghasiyah sambil sumurbikal a'la ataupun qaf waktor batis sa'ah, dan yang lainnya juga sah. Ini berkaitan dengan sholat, ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sekedar penjelasan berkaitan dengan sholat agar mungkin agak sedikit terwakili penjelasannya, bahwa apabila kita tidak mendapatkan ataupun menjadi masbuk sholat dari sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri, maka sebenarnya seperti sholat yang lain. Kalau kita mendapatkan satu rokaat, maka idopatkanlah rokaat yang lainnya, artinya idopatkan itu tambahlah dengan rokaat yang lainnya, karena berdasarkan dalil yang umum. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita tidak mendapatkan jamaah, ketika kita datang ternyata imam telah menunaikan sholat, maka kita sholat dua rakaat seperti sifatnya. Nah, dan apabila khobar tentang id itu tidak sampai kepada kita adalah berbeda, artinya umpamanya kita berada di satu kampung dan berita adalah terlambat tentang hari id, ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mengatakan kalau beritanya masih dalam waktu sholat dan memungkinkan untuk mengumpulkan kaum muslimin, maka sholatlah dalam waktunya. Seperti umpamanya berita id sampai kepada kita pukul 9, ya, dan itu masih waktu sholat id, maka kita sholat dan mengumpulkan kaum muslimin. Tetapi apabila telah keluar waktu sholat, seperti mungkin berita itu sampai setelah waktu duhur, waktu asar, maka kaum muslimin yang ada di tempat itu menunaikan sholat idnya adalah besok, artinya bagi orang yang beritanya adalah terlambat sampainya. Ini adalah berkaitan dengan sholat, ya. Kemudian di antara ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, atau kita menamakannya adalah kurban. Jadi menamakannya adalah kurban, yaitu berudhiyah, ya. Dan waktu udhiyah adalah ba'da sholat, itu setelah sholat Idul Adha, ya. Dan itu berlangsung sampai 3 hari setelahnya, itu 11, 12, 13, yang dinamakan dengan ayyamut tasyrik, yang dinamakan dengan ayyamut tasyrik. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udhiyah hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Tetapi ada sebagian para ulama yang mengatakan wajib, seperti riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan hadis man kana lahu si'ah wa lam yudhi fa la yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang, ya, memiliki keluasan untuk menunaikan kurban lalu, ya, dia tidak melakukannya pada waktu itu, maka janganlah dekat-dekat kepada masjid kami. Jadi dengan hadis ini mereka mengatakan wajib, atau dengan firman Allah Ta'ala fasholli li rabbika wanhar, artinya hal ini menunjukkan wajibnya. Tetapi pendapat yang rajih wallahu alam, dia adalah merupakan sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat kuat dan merupakan amal yang sangat mulia pada waktu hari, pada hari itu. Dan perlu diketahui, ya, berkaitan dengan udhiyah, bahwa para ulama mengatakan amal yang paling baik pada hari ke-10, artinya orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji, dia adalah udhiyah. Dan para ulama mengatakan bahwa berudhiyah lebih baik ketimbang dia bersedekah dengan seharga udhiyah. Jadi apa? Berudhiyah artinya apa? Menyembelih, berkurban pada waktu itu ya, lebih afdal ketimbang dia bersedekah dengan seharganya. Al-udhiyatu afdalu minatasadduq bithamaniha. Ini adalah menurut jumhur ulama. Kenapa? Sebab waktu itu adalah syiar yang sangat agung, amal yang sangat agung yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, dan binatang yang kita disyariatkan berudhiyah hanya tiga binatang, yaitu unta dan sejenisnya, kemudian kerbau atau sapi dan sejenisnya, kemudian kambing dan sejenisnya. Dan kita harus mengetahui tahun yang sah untuk berudhiyah, ya. Maka adapun untuk unta adalah 5 masuk ke 6 tahun yang dinamakan musinnah, ya. Adapun untuk sapi adalah 2 tahun masuk ke 3. Adapun untuk kambing maka itu adalah setahun. Dan untuk sebagian jenis kambing, maka ya artinya sebagian para ulama ada yang membolehkan, artinya untuk kambing ini adalah 6 bulan. Tetapi yang paling kuat adalah dengan yang 1 tahun. Ini adalah berkaitan dengan umurnya. Jadi berkaitan dengan umurnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melakukan udhiyah ataupun kurban, dia boleh untuk mengambil manfaat dengan sembelihannya. Dan para ulama mengatakan bahwa mengambil manfaat dengan udhiyah itu boleh untuk tiga sisi. Pertama, dia memakannya. Kedua, dia mensedekahkannya. Ketiga, dia menyimpannya. Artinya, bersedekah pada waktu itu kepada saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua, dia memakannya. Kemudian dia menyimpannya. Artinya menyimpan itu idhikhor, menyimpan, ya. Dan di dalam hadis kulu wa'at imu, artinya makanlah dan beri makan, wadakhiru dan simpanlah, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah hal yang harus kita apa, perhatikan di dalam apa, berudhiyah, di dalam berudhiyah. Dan hari udhiyah yang paling mulia adalah hari yang ke-10, hari yang ke-10. Dan tempat kita berudhiyah di mana saja boleh, ya. Di tempat kita menyembelih, apa di tempat kita sholat, yaitu di musola boleh, di tempat rumah kita boleh, yang itu adalah diperbolehkan, ya, kita berudhiyah, yaitu kita menyembelih binatang kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam berudhiyah itu artinya yang kita tidak boleh mengambil manfaat dengannya, yaitu di antaranya tidak boleh kita menjualnya, sesuatu darinya, baik dagingnya, kepalanya, atau tulangnya, ataupun apa, ataupun kulitnya, tidak boleh kita menjualnya. Kenapa? Sebab itu adalah telah menjadi udhiyah, artinya untuk kita memakannya, untuk kita itu mensedekahkannya, dan sebagai sembelihan. Dan juga tidak boleh kita memberikan upah dari daging, seperti para ulama telah menjelaskan memberikan upah, umpamanya tukang menyembelih apa, menyembelih lalu diberikan upah dari daging itu, maka mesti dia memberikan upah untuk penyembelih adalah dari dana, dari harta dia, bukan dari bagian sembelihannya. Jadi bukan dari bagian sembelihannya. Maka Nabi SAW telah melarang, ya, tentang hari itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa tidak boleh, ya, diberikan, ya, kepada apa, upah kepada si yang menyembelih, wala yu'ti fi jasratiha syai'a, artinya kepada orang yang menyembelihnya. Tetapi kalau orang yang menyembelih itu diberikan sedekah bukan sebagai pembayaran dari dia menyembelih, maka itu tidak mengapa, sebab itu adalah bentuk sedekah kepadanya. Jadi bentuk sedekah kepadanya. Kemudian kita tahu bahwa udhiyah yang paling baik, ya, maka itu adalah yang lebih besar, yaitu, dan ini pendapat kebanyakan para ulama, yaitu dengan unta kalau ada, kemudian dengan sapi kalau ada, kemudian dengan kambing kalau, artinya itu adalah dari sisi tingkatan. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa berudhiyah ya, ketika kita berudhiyah maka harus dengan niat yang ikhlas, kemudian harus juga menghindari perkara-perkara yang artinya apa tidak sah dari udhiyah ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa ada hal-hal yang menjadi tidak boleh ya, hal-hal yang harus dihindari dari sembelihan ya, dari sembelihan. Yang pertama dikatakan al-aurojali, yaitu binatang yang picak ya, artinya matanya picak, matanya tidak ada sebelah atau sakit sebelah, dan apabila picak kedua-duanya otomatis itu lebih tidak boleh, artinya tidak sah. Hanya saja dalam hal ini Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyelisihi jumhur, di mana beliau dalam hal ini dikatakan zahiri, dan dalam hal ini dianggap oleh para ulama keliru dari sisi zahirinya di sini, di mana beliau mengatakan kalau kambing ataupun binatang sembelihan itu picak, sebelah matanya itu picak, maka tidak boleh, tetapi kalau kedua-duanya picak maka itu boleh katanya, karena yang dilarang itu yang satu picak tadi. Kemudian al-maridatul bayin, artinya binatang yang sakit dengan nyata, artinya sakit ya. Adapun kalau sakit sedikit maka itu tidak mengapa, dari sisi masih dianggap sebagai binatang yang sehat. Kemudian yang kedua adalah al-arjabayin, yaitu yang pincang ya, imma patah kakinya sebelah ya, atau kakinya mungkin tinggi sebelah, pincang ya. Yang jelas maka itu tidak boleh. Adapun mungkin agak sedikit bengkok tetapi jalannya masih tegap, maka itu adalah masih boleh. Kemudian juga yang sangat tidak ada dagingnya. Jadi yang sangat tidak ada dagingnya, terlalu kurus, jadi artinya tidak memungkinkan orang untuk mengambil dagingnya dan bersedekah dengannya. Ya, ini adalah hal-hal yang apa? Yang menyebabkan itu tidak boleh dan harus dihindari. Adapun yang makruh, artinya ini boleh tetapi tidak sempurna, seperti telinganya sebelah tidak ada ya. Ya, ataupun potong sebelah ya, ataupun potong tanduknya ya. Maka ini adalah makruh ataupun aib tetapi tidak sampai dikatakan cacat. Maka binatang yang paling afdal untuk kita berudhiyah adalah yang gemuk ya, artinya dagingnya, kemudian ya memiliki tanduk ya. Ini dari sisi apa? Dari sisi yang baiknya, artinya dagingnya besar ya, artinya gemuk, kemudian amlahain ya, dikatakan akronain, yaitu gemuk kemudian bertanduk ya. Ini terutama adalah kambing ya, kemudian adalah kambing, kemudian dari sisi umurnya adalah mencukupi, kemudian juga dari sisi warna, maka sebagian para ulama mengatakan warna yang terbaik adalah putih, kemudian ya apa yang mendekati putih seperti mungkin coklat ya, agak sedikit merah atau yang lainnya, dan yang paling terakhir sebagian para ulama mengatakan hitam ya. Itu yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak secara sori, secara jelas menunjukkan keutamaannya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah asal dari kita berudhiyah, kita dianjurkan untuk menyembelih. Sebagian hukum mungkin tadi nanti kita akan jelaskan dari pertanyaan. Dan bagi orang yang akan melakukan udhiyah, disunnahkan dari mulai awal 10 Zulhijjah itu untuk tidak memotong kukunya, tidak memotong ya kumisnya, ketiaknya. Dan ini dikatakan dalam hadis yang sahih dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalat ashra wa arada ahadukum an yudhi fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila masuk 10 awal dari bulan Zulhijjah dan seseorang bermaksud untuk berudhiyah, maka jangan menyentuh, memotong ya dari bagian rambutnya ataupun yang dari sisi kulitnya, artinya seperti yang tumbuh di kulitnya seperti apa, kumis, seperti di ketiak, dan umpamanya adalah di kemaluannya, maka itu ditangguhkan sampai datangnya tanggal dan kita apa menyembelih. Walaupun di sini ada perbedaan domirnya, ini domir kepada kambing atau domir kepada yang mau apa menyembelih. Tetapi wallahu a'lam, di sini domir adalah kembali kepada yang akan menyembelih. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan ini seperti ya orang yang menunaikan apa tahalul ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara amal yang dianjurkan pada ya 10 awal bulan Zulhijjah adalah at-takbir, yaitu kita bertakbir. Ya, yaitu kita bertakbir. Ya, bertasbih, bertahlil, bertakbir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, takbir ya itu terbagi pada dua. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Jadi takbir muqayyad dengan takbir mutlak. Ini dari sisi waktu, demikian juga dari sisi lafaz. Ya. Dari sisi lafaz, sesungguhnya boleh kita bertakbir dalam hari-hari tersebut. Ya, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, boleh kita bertakbir, ya, bertasbih. Tetapi dari sisi lafaz yang khusus, yang itu ada asar langsung dari para sahabat, artinya redaksinya redaksi khusus. Maka di sini ada tiga riwayat ya dari takbir. Pertama adalah takbir Abdullah bin Mas'ud, kedua adalah takbir Abdullah bin Abbas, ketiga adalah takbirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Jadi takbirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Adapun takbirnya Abdullah bin Mas'ud yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Nah, ini takbir Abdullah bin Mas'ud. Kedua adalah takbir Abdullah bin Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala mahadana. Nah, kemudian yang ketiga adalah takbir Salman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, takbir dengan menggunakan redaksi yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan Salman, itu lebih afdal ketimbang kita bikin redaksi-redaksi lainnya dari redaksi-redaksi apa takbir dan tahmid pada waktu itu. Nah, dan takbir yang muqayyad mutlak artinya memperbanyak takbir tasbih dalam 10 hari itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan kita memperbanyak zikir ya, memperbanyak takbir dalam hatta dari awal. Hatta dari apa? Dari awal. Ya. Tetapi di sana juga ada takbir-takbir yang dinamakan waktunya muqayyad, yaitu waktunya khusus muqayyad. Ya. Muqayyad. Yaitu seperti ya zikir ba'da salat, takbir setelah salat ya. Hatta dalam salat-salat fardu ya ketika kita dari awal gitu. Seperti sholat-sholat di sholat-sholat yang lainnya. Dan ada waktu yang khusus, yang sunnahnya juga khusus, yaitu pada hari Idul Adha-nya. Maka itu disunnahkan ketika kita keluar dari rumah, ataupun ketika keluar kita dari masjid, menuju musola, artinya menuju musola, tempat kita akan menunaikan sholat untuk takbir. Dan ini dilalaikan oleh kita. Di mana para sahabat, para tabi'in itu takbir ketika akan menuju musola. Sampai imam itu apa? Menegakkan sholat. Ketika imam menegakkan sholat dan mengumandangkan untuk sholat, maka kita itu berhenti dari takbir. Jadi berhenti dari takbir. Jadi berhenti dari takbir. Nah, kemudian untuk Idul Adha ini, di mana pada hari-hari tasyrik, ya pada hari-hari tasyrik itu 11, 12, 13 itu juga disunahkan untuk memperbanyak takbir. Terutama takbir setelah sholat yang 5 waktu. Jadi setelah sholat apa? Fardu. Nah, di dalam takbir dan tasbih, tahlil dalam 10 hari ini memang tetap ada batasannya. Pertama, bahwa tidak boleh dengan takbir dengan cara-cara ya seperti umpamanya kita sambil dibarengi dengan musik, ya, takbirnya. Kemudian tidak boleh dengan syarat-syarat tertentu sambil berjoget umpamanya, seperti dalam thariqah sufiyah, dalam ya takbir dengan ala orang-orang apa sufi. Kemudian juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pada malam id kita bertakbir semalam suntuk, ya. Artinya menghidupkan malamnya semuanya adalah takbir. Karena tidak pernah kita mendapatkan riwayat dari Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, di mana mereka itu menghidupkan sepanjang malam dengan takbir. Ya, apa? Dengan takbir. Maka itu batasan-batasan yang berkaitan dengan apa? Dengan takbir. Dan takbir juga tidak mesti dengan suara yang satu, ya. Tetapi takbir itu apa? Kita dijaharkan, tetapi tidak mesti dengan suara yang satu. Kenapa takbir dengan suara yang satu? Itu lebih baik kita hindari, karena terkadang takbir dengan dua suara yang satu, bahwa sebagian di antara kita itu memotong bagian takbirnya, artinya memotong kalimat takbirnya karena kita mengikuti irama yang lain atau ingin menyamakan akhir dari yang lain, sehingga yang satu cepat, yang satu lambat, maka itu terjadi pemotongan kalimat. Maka ya, sebaiknya kita bertakbir sendiri-sendiri dan dijaharkan. Wallahu ta'ala alam. Dan ini berkaitan dengan takbir pada hari Idul Fitri, itu hari apa? Idul Adha. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amal yang dianjurkan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah adalah sedekah. Artinya kita memperbanyak sedekah, sebab amal yang paling mulia di antaranya adalah sedekah. Bahkan di dalam hadis, ya, kita tahu dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW pernah berkata di depan para wanita bahwa dia mengatakan, tadi aku telah melihat neraka dan penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita. Lalu berdirilah di antara sop itu seorang wanita dan kelihatan dia ketakutan. Kenapa? Katanya, wahai baginda Rasulullah, kami menjadi manusia yang paling banyak masuk neraka. Kata Nabi SAW, karena dia banyak mengeluh, mengadu, ya. Dan yang kedua, karena dia banyak kupur kepada pemberian suami, ya. Lalu para wanita itu melemparkan cincin-cincinnya, melemparkan gelang-gelangnya, melemparkan kalung-kalungnya kepada sorban yang dibawakan oleh Bilal ibn Rabah. Maka mereka bersedekah. Dan sedekah adalah salah satu sebab seseorang akan diselamatkan dari api neraka sebagai jalan keselamatan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa amal yang dianjurkan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dan berikut di situ adalah tambahan 3 hari yang dinamakan dengan ayyamut tasyrik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari pertemuan pagi hari ini, maka kita harus bergembira, bersyukur kepada Allah Ta'ala, terutama orang yang diberikan dua keutamaan. Apa yang dimaksud dengan dua keutamaan? Allah Ta'ala memberikan anugerah kepadanya, nikmat kepadanya, bisa menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian dia juga diberikan kesehatan, diberikan dia itu wasilah untuk beramal soleh, dan dia diberikan kemampuan untuk beramal sehat pada waktu itu. Maka berkumpul dua keutamaan, keutamaan mendapatkan keutamaan tempat dan keutamaan yang berkaitan dia mendapatkan waktu, ya, waktu tersebut. Dan Allah Ta'ala mentakdirkannya sehat, mentakdirkannya banyak amal, rizki dibukakan baginya sehingga dia bisa beramal pada waktu itu. Maka barang siapa yang berkumpul di antara waktu itu keutamaan, dua keutamaan, maka dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali demikianlah di antara poin-poin yang saya bisa jelaskan dalam kesempatan yang mulia ini. Taib, kami ucapkan terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakallah Khairan atas pembahasan yang begitu detail berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah serta amalan-amalan yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan di dalamnya. Semoga bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita telah dapatkan ilmunya di pagi hari ini. Saudaraku seiman rahimakumullah, untuk selanjutnya kita seperti biasa akan memasuki sesi tanya jawab untuk di kesempatan kajian kita. Kami undang Anda untuk berinteraksi via telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543 dengan pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan tema dan pembahasan kita agar lebih memperdalam materi yang telah Ustaz sampaikan. Di kesempatan yang pertama sudah ada penelpon di ujung telepon, kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dari mana Bu? Umi Ira dari Jakarta. Silakan Umi. Saya mau tanya, apakah sah sholat id yang diimami oleh seorang ustazah, kemudian di situ dibacakan misalnya sebelum sholat membaca doa-doa arwah, dan di dalam dan sholat itu didirikan di dalam musola. Iya, ustazah ya Bu ya yang menjadi imam Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Pertama, bahwa salat Id itu adalah bersama kaum muslimin ya. Jadi salat Id itu bersama kaum muslimin. Dalam arti tidak dikhususkan untuk kaum wanita ya. Jadi itu sholat id adalah merupakan id itu ibadah yang sifatnya adalah jama'iyah, yang sifatnya adalah berjamaah. Jadi yang sifatnya apa? Berjamaah. Jadi artinya adalah sholat bersama kaum muslimin. Karena tujuan dari sholat id dan hikmah dari sholat id adalah hari id, ya, hari berkumpulnya kaum muslimin, hari berjamaahnya kaum muslimin. Dan di dalam hadis Ummu Athiyah yang tadi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada ya para pemimpin keluarga untuk apa? Untuk mengeluarkan para wanita ya, yang mencakup di dalamnya al-awatik wa dawatil hudur wal huyyada ayatazilna musalla. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya bahwa kaum wanita diperintahkan keluar mulai dari anak ABG, anak baru mau gede. Artinya di situ memang belum dewasa. Kemudian mengeluarkan para perawan, artinya wanita-wanita yang telah dewasa tapi belum nikah. Dan yang ketiga adalah wanita-wanita yang haid dikeluarkan juga dan ikut untuk ke musala, hanya saja tidak mengikuti sholat dan tidak berada di tengah-tengah, artinya di potongan-potongan saf. Mereka terpisah agar bisa menyaksikan Id. Maka ini adalah asal dan hikmah dari sholat. Nah, hanya saja bagaimana kalau dipisahkan wanita, ya, maka asalnya adalah tidak boleh, kecuali, ya, memang tadi tempatnya tidak memadai, tempatnya tidak ada umpamanya, dan tidak mencukupi untuk laki-laki dengan perempuan, maka dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka Ali bin Abi Thalib itu mengutus seorang laki-laki yang untuk mengimami mereka dan untuk memberikan ceramah kepada mereka. Artinya apa? Mengutus seseorang untuk menjadi imam dan untuk menjadi imam mereka. Tetap laki-laki. Saja. Tetap laki-laki itu dalam asar Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan saya belum pernah mendapatkan ada wanita untuk wanita khusus untuk masalah id. Adapun sholat berjamaah untuk wanita selain sholat id, maka itu diperbolehkan dan memang ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang bolehnya. Bahkan awalnya tidak ada ya, kecuali kalau tadi dalam bentuk udur ya. Adapun sekarang mestinya apa tempatnya ada memadai untuk berkumpul kaum muslimin dengan perempuan di situ lalu dipisahkan, maka itu menyelisihi sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Di kesempatan yang kedua ada pendengar kita Bapak Abu Arif di Jakarta. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fika barakallah, silakan. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita ingin bersedekah untuk berkurban gitu, Ustaz, apakah sebaiknya kita nanti tunggu pas memasuki insya Allah 10 hari bulan Zulhijjah itu supaya mendapatkan keutamanya, atau dari sekarang pun kita sudah bisa mulai bersedekah untuk kurban itu, Ustaz? Karena sekarang sudah mulai banyak lembaga zakat yang istilahnya membuka peluang untuk kaum muslimin untuk menyedekahkan sebagian hartanya untuk berkurban, Ustaz. Apakah kita ketika berkurban sekarang juga mendapatkan keutamaan sebagaimana ketika kita beramal di awal bulan 10 hari Zulhijjah itu, Ustaz? Kemudian yang kedua, Ustaz, apakah tadi perintah untuk tidak memotong kuku dan rambut itu juga berlaku bagi mereka yang tidak berkorban, dan apa kira-kira hikmah di balik amalan untuk tidak memotong kuku dan rambut itu, Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Arif. Silakan. Pertanyaan ini ya, bahwa berkaitan dengan tadi ya, itu sedekah dalam arti berkurban. Kita kan menitipkan, kalau itu adalah masalahnya kita menitipkan ya. Jadi menitipkan untuk disembelih ya. Maka ya tetap ya waktu-waktu menyembelih buat kita pun ya, karena itu hanya menitipkan adalah pada tanggal 10 ya. Jadi pada tanggal 10. Dan juga sangat mabarat ya kalau sekarang itu menitipkan ya pada hari ke-10-nya itu kan, itu menjadikan satu kesulitan ya. Kalau dalam satu tempat lembaga di situ berkumpul kaum muslimin dan menyembelih pada waktu itu. Jadi kita menyembelih pada tanggal 10 dan meminta izin kepada apa? Kepada para panitia untuk melakukan apa? Untuk melakukan sembelihannya pada tanggal 10. Itu yang harus Bapak minta tadi ya. Jadi antum harus minta kepada apa? Kepada panitia, tolong punya saya sembelih tanggal 10 gitu ya. Nah, itu betul ya. Adapun bersedekah ya, bersedekah pada 10 hari ya, itu adalah punya keutamaan. Dan pada hari yang ke-10-nya lebih punya apa? Keutamaan lagi ya. Punya keutamaan lagi. Yang keduanya itu apa tadi? Ya, mengenai memotong kuku, apakah juga untuk yang selain pekurban? Enggak ya. Atau itu hikmahnya apa di balik semua itu? Allah alam ya, yang maksud tadi telah dijelaskan bahwa dalam hadisnya liman aroda wa aroda an yudohya, dan dia bermaksud untuk berudhiyah. Maka yang tidak bermaksud berudhiyah, maka itu tidak apa? Tidak disyariatkan untuk tidak memotong kukunya. Dan adapun hikmah ya, seperti tadi ya, seperti orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan mereka menunaikan apa, tahalul pada hari itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan di kesempatan berikut yang ketiga, ada penelpon yang sudah masuk, kita sapa saja. Halo Pak. Atau nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, dari mana Pak? Dari Pak Harun dari Bekasi. Iya, silakan Pak. Ini mau menanyakan puasa Nazar. Halo. Iya ya. Iya, jadi ini kebetulan saudara saya barusan nanya ke saya. Saya waktu itu, saudara saya itu nazar apabila dia lamaran kerjanya diterima, dia akan saum. Iya. Nah, kemudian setelah dia kerja, dia nggak sempat puasa karena memang sempat kerjanya cukup berat. Nah, ini apakah tetap harus dilaksanakan? Dan dia tidak lewat itu. Iya, tapi kan enggak ditetapkan waktunya. Kalau saya lulu, kalau saya diterima, tapi kan waktunya tidak dibatasi ya. Pak. Tidak dibatasi gitu. Hari kapan-kapannya. Iya, cuma waktu itu niatnya kalau diterima mau saum gitu, Pak. Ya berarti tinggal saum sekarang iya. Ditunaikan. Oh, begitu, Pak. Iya. Okay. Terima kasih, Pak Ustaz. Baik. Iya, iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu cukup mungkin Ustaz ya. Iya. Baik. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Pak Agus di Tangerang untuk yang pertama. Ustaz, bolehkah bagi kita untuk berkurban dengan hewan ternak, sapi, kambing atau unta yang betina, Ustaz? Ataukah ada keutamaan lebih apabila kita berkurban dengan hewan ternak yang jantan demikian? Ya, memang yang lebih afdal adalah dengan jantan, sebab tadi katakan amlahaini akhronain. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sah kalaupun dengan betina. Dan hikmah berkurban dengan jantan karena betina itu diperlukan untuk kelangsungan kehidupan lagi ataupun kelangsungan perkembangbiakan dari binatang tersebut, sehingga ya lebih afdal dengan dengan jantan. Wallahu taala alam. Taib. Selanjutnya dari Ummu Aisyah yang bertanya via pesan singkat, Ustaz, bagaimanakah hukum menyembelih hewan kurban, satu hewan kurban dengan niat menyertakan saudara kita atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia? Boleh ya, itu seperti pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Yaitu malam yudhuhi, di mana Nabi SAW mengatakan dalam ketika dia akan menyembelih, Bismillah, Allah Akbar, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku dan dari umatku yang belum menunaikan menunaikan udhiyah. Ya, dan untuk satu kambing boleh untuk satu keluarga, dalam arti niatkan, tapi bukan untuk satu kambing untuk bisa untuk banyak ya, sebab kita tahu bahwa unta untuk 10 orang, kemudian sapi untuk 10 orang dan kambing untuk satu orang saja. Waktu ini perlu kita bahas juga bahwa bolehkah kita mengudhiyahkan untuk yang mati? Apabila dia bernadar untuk berudhiyah, ya, artinya bernadar untuk berkurban, maka wajib bagi kita untuk menunaikan nadarnya orang yang mati tersebut sebagai ahli warisnya, sebagai anaknya. Jika bapak kita bernadar untuk menunaikan kurban, maka wajib kita menunaikannya. Bagaimana kalau kita berudhiyah dengan atas nama orang tua yang telah mati? Istiklalan, artinya menyendiri baginya, maka tidak ada sunnahnya. Artinya Nabi SAW tidak pernah melakukan hal seperti itu, ya. Tetapi beliau menyertakan kepada dirinya. Dan ini apa yang dijelaskan oleh kebanyakan para ulama dan termasuk oleh Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi tidak ada meniatkan khusus untuk yang mati saja, kecuali kalau dia nazar atau disertakan bagi dengan kita, ya Allah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali, dan ini disampaikan oleh begitu banyak pendengar. Ada Ibu Sri di Bekasi, kemudian Abu Al-Maisani, kemudian ada Bapak Anto di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Ustaz, berkaitan dengan bagi kita yang tidak berhaji, kemudian ada sunnah untuk saum pada saum Arafah, yang jadi pertanyaan kemanakah kita mengikuti waktu penetapan saum Arafah ini? Apakah mengikuti berlangsungnya Arafah atau wukuf di Arafah, ataukah mengikuti ketentuan hilal yang ada di setiap masing-masing negara? Jazakallahu khairan, Ustaz. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam setiap adanya perbedaan di antara para ulama, maka kita berusaha untuk mengamalkan yang paling kuat dalilnya, ya. Perbedaan yang berkaitan dengan semacam ini sesungguhnya adalah kembali kepada perbedaan apakah ya hilal itu hanya berada dalam satu tempat, artinya apabila terlihat satu tempat maka harus mengikuti yang lainnya. Artinya di sini adalah wihdatul matali, artinya bahwa matla itu cuma satu, ya. Ataukah adanya yang dinamakan ta'adadul matali, artinya bahwa matla itu adalah berbeda-beda. Dan pendapat yang rajih bahwa matla itu adalah berbeda-beda. Dan pada kenyataannya, dan ini adalah amal yang dilakukan oleh kaum muslimin dari waktu ke waktu, dan itu yang bisa diamalkan, bahwa bagi setiap negara memiliki ru'yat. Artinya apabila satu negara, satu bangsa, bahwa pemimpinnya ataupun para pembesarnya yang ada di sana telah menggunakan kaidah syar'i dalam menetapkan awal ibadah berkaitan dengan Idul Adha, Idul Fitri, ataupun Saum Ramadan, menetapkan kaidah yang benar, yaitu dengan cara ru'yatul hilal, dengan cara melakukan ru'yatul hilal, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kita berpegang teguh kepada ru'yat yang ada pada negara itu. Jadi yang ada pada negara itu. Dan yang berkaitan dengan Idul Adha juga sama, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya satu paket, ya. As-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yubtirun nas wal adha yawma yuduhin nas. Jadi Nabi SAW mengatakan saum adalah hari-hari yang kalian saum, artinya manusia menunaikan saum, artinya saum adalah bersama jamaah, dan Idul Fitri juga sama bersama jamaah, dan Idul Adha pun bersama jamaah, artinya adalah bersama jamaah. Jadi di sini adalah menunjukkan kembali kepada tadi, ya, wal adha yaumatu duhun, ya, juga dalam riwayat yang lain, dan ini menunjukkan bahwa id bersama jamaah kaum muslimin yang ada di negaranya. Demikian juga dengan saum, bahwa saum Arafah adalah saum tanggal yang ke-9. Nah, apakah ibadah saum Arafah ini adalah berkaitan dengan tempat ataupun berkaitan dengan waktu, yaitu tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Sehingga tatkala terjadinya perbedaan matla, terjadinya perbedaan penetapan hilal, maka secara otomatis penetapan tanggal 9-nya adalah akan berbeda-beda. Jadi akan apa? Berbeda-beda, kembali kepada perbedaan matla. Artinya matla tadi yaitu munculnya bulan dan tempat perlihatan bulan. Dan kita juga lihat bahwa dalam kenyataannya amal Abdullah bin Abbas dengan hadis dalam hadis Qurayb, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tidak menggunakan ru'yatnya Muawiyah karena terjadinya matla yang berbeda dan belum terlihatnya bulan pada waktu itu oleh Abdullah bin Abbas, sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyempurnakan saumnya 30 hari dan idnya adalah besoknya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah terjadi perbedaan di kalangan para ulama, dan kita melihat bahwa pendapat yang tadi, dan ini sudah juga pernah dibahas dalam tahun yang telah lalu, bahwa jika seandainya terjadi perbedaan, maka kaum muslimin untuk Indonesia yang mengikuti penetapan ru'yat. Sebab tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah ini kan berkaitan dengan ru'yatul hilal. Jadi ibadah ini adalah berkaitan dengan ru'yatul hilal. Kita mengatakan tanggal 9, kita mengatakan tanggal 10, dan ini ibadah itu berkaitan dengan ru'yat. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Dan tidak juga berkaitan dengan masalah tempat di sana. Dan wallahu alam, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa untuk hilal Ramadan dan Sawal, maka itu adalah ru'yatnya untuk setiap negara ataupun ru'yatnya untuk setiap matla yang berbeda. Adapun untuk hilal Dzulhijjah, maka ini adalah hilal yang ditetapkan untuk ataupun dengan ketetapan kerajaan Saudiyah. Maka wallahu alam, secara dalil tidak ada yang menunjukkan ke situ. Tetapi bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji, sudah barang tentu bahwa penetapan ya mereka untuk melakukan Arafah dan untuk mereka menyatakan yaumun nahar dan hari-hari haji itu adalah ditetapkan dengan ketetapan kerajaan Saudi Arabia ataupun ketetapan ru'yat yang ada di sana dan ijtihad para ulama dan ijtihad umaro yang ada di sana. Bahkan kalau ditakdirkannya terjadi kekeliruan ataupun kesalahan ijtihad ataupun ru'yat yang ada di sana, maka kaum muslimin tetap harus mengikuti penetapan ulama yang ada di sana, kemudian ketetapan kerajaan Saudi, sebab itu adalah merupakan kewajiban kaum muslimin untuk mempersatukan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam, wal amru sahal, dan perkaranya adalah mudah jika pun terjadi apa perbedaan di antara kita. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik, terima kasih, dan semoga jawaban tadi bisa difahami oleh kita semua. Dan masih kita angkat dari pesan singkat dari beberapa penanya juga yang menyampaikan hal yang sama. Ustadz, setelah mengetahui begitu besar keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini, apakah boleh bagi kita untuk melakukan puasa setiap hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, Ustaz? Nah, Allah alam diperbolehkannya. Diperbolehkan sebab itu termasuk amal kebaikan. Sebab Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu." Artinya itu adalah termasuk boleh kita melakukannya. Ya. Jadi kita melakukannya. Sebab dalil umumnya ada gitu ya. Allah alam. Baik, selanjutnya dari Ibu Erna di Bekasi dan Pak Heri di Jakarta bertanya yang sama. Ustaz, bagaimanakah dengan hukum kurban dengan pungutan Rp25.000 untuk setiap siswa? Ini ada di beberapa sekolah terjadi demikian, bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, itu bukan berarti dalam arti udhiyah yang apa yang dimaksud, berarti itu makan bersama saja, yaitu syatulah min, artinya itu adalah merupakan daging biasa dan bukan daging apa kurban. Sebab kurban itu ya harus ya sesuai tadi dari sisi ukurannya, dari sisi jenisnya, bahwa sapi untuk satu orang, untuk tujuh orang, unta untuk tujuh orang, dan kambing untuk unta satu apa? 10 orang saja. Satu, enggak 10 orang. Oh, iya. Yang benar bahwa yang benar bahwa apa unta dengan sapi sama. Adalah sama. Yang mengatakan 10 hadisnya tidak kuat. Oh, begitu. Wah. Baik. Baik, terima kasih jawaban yang Ustaz sampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pendengar melalui pesan singkat. Dari Umu Abdullah di Madiun yang bertanya, Ustaz, lebih didahulukan mana antara akikah atau kurban dulu, Ustaz? Dalam arti mengakikahkan diri sendiri karena waktu kecil belum diakikahkan oleh orang tuanya, demikian. Mana yang harus didahulukan, akikah ataupun berkurban? Ya, walaupun tadi pertanyaan satu, tetapi di sini jawabannya tafsil, artinya perlu kita merinci. Iya. Kalau yang dimaksud pada hari ke-10 adalah yang dimaksud akikah, karena anak kita lahir pada hari yang ke-7 bertepatan dengan apa? Dengan hari ke-10 ya, dari waktu kita untuk berkurban, dan kita tidak memiliki sembelihan kecuali satu aja. Ya, maka wallahu alam mendahulukan akikah lebih utama pada waktu itu. Karena tentunya apa, berakikah adalah hukumnya wajib, dan berakikah pada hari yang ke-10 juga dari sisi amal itu punya apa? Punya keutamaan karena hukumnya adalah apa? Wajib ya. Adapun apabila kita belum diakikahi dulu gitu ya. Dulunya belum diakikahi dan kita punya kambing satu aja. Ya, pada tanggal 10 itu ataupun pada hari-hari tasyrik itu, maka wallah alam lebih utama untuk berkurban. Sebab berkurban waktunya terbatas ya, pada tanggal hari itu, dan memiliki keutamaan dan amal yang lebih utama. Adapun untuk berakikah, karena kita tidak diakikahi dulu, maka ada dua sisi. Pertama, para ulama ada yang mengatakan bahwa waktu akikah tidak boleh melewati hari yang ke-21. Jadi kalau terlambat dari apa? Dari 7, maka berarti hari yang keberapa? Ke-14. Kalau hari ke-14 tidak bisa, maka masuk kepada hari apa? Ke-21. Nah, ini sebagian para ulama. Ya. Dan sebagian para ulama mengatakan boleh di mana saja. Artinya dengan alasan tadi bahwa para ulama mengatakan bahwa akikah itu hanya 21. Maka artinya harus didahulukan kurban, karena berkaitan dengan kebolehan kita berakikah setelah kita itu dewasa, itu ada perbedaan para ulama. Jadi ada perbedaan para ulama. Kemudian yang kedua juga, bahwa untuk berakikah untuk diri kita sendiri, maka kita bisa mencari waktu-waktu yang lain, dan kita mencari wasilah juga, dengan artinya bersungguh-sungguh dalam mencari harta, dengan itu kita bisa membeli kambing dan seterusnya. Maka wallah alam lebih afdol untuk menunaikan udhiyah atau kurban ketimbang kita berakikah dalam kondisi yang kedua ini. Wallah ta'ala alam. Baik, terima kasih, jazakallah khairan. Dan Kesempatan selanjutnya kita angkat dari telepon. Sudah ada pendengar kita. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Pak Junedi di Babelan, Pak. Ya, silakan, ya. Pak Junedi. Ya. Saya di sini, Pak Ustaz, kalau mau acara area korban itu ya. Yang berkorban itu dipanggil ke musala untuk bacain tahlilan dulu, Pak Ustaz. Setelah tahlilan, baru acara penyembelihan. Iya. Ya, itu ada dalilnya apa enggak ya, Pak Ustaz, kira-kira, Pak Ustaz? Baik. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Nah, terima kasih kembali. Nah, silakan, Ustaz. Tidak ada dalil bahwa sebelum kita akan menyembelih ataupun ketika acara akan menyembelih, kita dimulai dengan membaca tahlil bersama-sama ataupun tahlil sendirian. Itu tidak ada dalilnya. Khusus takbir karena kita akan menyembelih, tidak ada ya. Tidak ada sunnahnya. Tetapi kalau kita akan menyembelih ya umpamanya untuk 7 ekor, kita hadir pada waktu penyembelihan, itu memang afdal. Artinya kita mengetahui penyembelihan, dan tentunya ketika orang akan menyembelih juga ya harus disebutkan nama-namanya ya. Jadi bahwa itu adalah niat untuk sipulan-sipulan yang tadi disebutkan ya. Yang tadi disebutkan itu adalah lebih afdal sebagaimana Nabi SAW menyebutkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkannya. Adapun tadi apa? Bertakbir terlebih dahulu tidak ada dalilnya, Pak. Dan itu termasuk mengada-ngadakan di dalam agama ya. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat masih dari telepon 0218236543 dan mungkin ada 5 menit ya waktu kita untuk sesi tanya jawab ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, mohon maaf dikecilkan volumenya, Bu. Iya, dari mana, Bu? Dari Tangerang. Iya, silakan. Saya mau nanya, tadi saya mengatakan kufur pada suami. Saya ingin jelaskan nggak, Ustaz, yang dimaksud kufur pada suami kan bagaimana kiat-kiat untuk menghindari kufur pada suami? Iya. Nah, baik, terima kasih Ibu, silakan. Yang dimaksud di sini kufur ya, tentunya adalah kufur asgor, kufur kecil ya. Yang dimaksud ini adalah kufur nikmah, kufur nikmat ya. Jadi kufur nikmat. Yaitu yang dimaksud di sini kufur kepada pemberian suami, tidak mengakui kepada pemberian suami. Keumuman para wanita apabila terjadi bertengkar dengan suaminya ataupun dia tidak merasa luas dengan suaminya ataupun dia mendapatkan suaminya tidak cocok dengan dirinya atau apa saja, maka banyak kaum wanita mengatakan kepada suaminya seolah-olah mengatakan begini, selama aku hidup denganmu tidak pernah aku mendapatkan sesuatu darimu ya. Padahal apa yang dia telah dapatkan dari dunia ini telah banyak. Pemberian suami ini adalah telah apa? Telah banyak. Maka ini adalah bentuk ya kufur kepada suami ya. Kufur kepada nikmat yang diberikan apa oleh suami. Bagaimana ya? Maka kita mengetahui sebuah dalil hakikat di mana dikatakan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Maksudnya apa, Bu, di sini? Kalau kita tidak bisa bersyukur kepada yang dohir, yang nyata gitu ya. Maka apalagi kepada yang goib ya. Kepada yang tidak ada. Yang seolah-olah kita tidak merasakannya. Kalau suami yang kita tahu dia sebab dia mencari nafkah, dia memberikannya, ya, kita tahu mewasilahinya, kita tidak bisa bersyukur kepada sang suami. Apalagi kita akan bersyukur kepada Allah, maka tidak akan lebih mampu. Ya. Nah, maka, di sini seorang muslimah, kaum muslimin ya, secara umum bahwa kita harus mengetahui tentang lemahnya diri kita. Dan kita harus senantiasa berpikir dengan pikiran yang bagus. Bahwa apa yang diberikan orang lain, itu lebih baik dari apa yang kita berikan. Bahwa kesalahan yang kita perbuat lebih besar ketimbang kesalahan yang dilakukan oleh orang. Kesempurnaan yang dimiliki oleh orang lain itu lebih besar ketimbang kesempurnaan yang kita miliki. Dosa yang dilakukan oleh kita harus kita anggap lebih besar ketimbang dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan jika seandainya seorang mukmin senantiasa melihat kekurangan dirinya dan dia tidak ta'ajub dengan apa yang ada dalam dirinya, maka dia senantiasa akan mampu untuk berbuat baik, bersyukur, berterima kasih kepada orang. Kalau dia punya menjadi orang kaya, orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki pangkat, ingat bahwa kekayaan yang ada di kita adalah dari tangan orang miskin. Kalau kita punya perusahaan besar umpamanya, kita ingat bahwa yang menjadikan kita ini maju usaha kita karena tangannya orang-orang miskin. Karena sebabnya orang-orang miskin, ya mereka itu membeli. Kalau kita menjadi satu orang yang berkuasa dalam satu perusahaan, maka ingat akibat orang-orang yang lemah, yang mereka mampu untuk menjadikan sebagian tidurnya lebih sedikit ketimbang jaganya. Kita mengetahui apa yang kita dapatkan ini adalah karena tangannya, ya, satpam yang ada di sekitar kita, orang yang lemah yang ada di sekitar kita, ya. Bahkan kita harus menyadari, seandainya tidak ada para petani, kita tidak bisa makan dengan nikmat. Bagaimana kalau tidak ada penanam bawang, tidak ada penanam tomat, tidak ada penanam cabai, yang mereka itu gigih pagi dan petang pergi ke hutan, dan kita menganggap bahwasanya mereka itu lemah, ya. Sementara kita berada di sebuah gedung yang tinggi dengan uang yang dikatakan melimpah luah. Nah, coba kalau mereka itu tidak ada. Nah, kita harus memahami bahwa apa yang ada di tangan kita. Jangan berbicara umpamanya berkaitan dengan itu, sudah jelas Allah Ta'ala yang mengadakan ini semua. Tapi kalau kita paham bahwa apa yang ada di tangan kita adalah dari orang lain, Allah Ta'ala yang menjadikan sebab orang lain memberi manfaat kepada kita, nah ini akan menjadi satu jiwa yang senantiasa merasa lemah, menghormati orang lain, menganggap orang lain, tidak akan ta'ajub, bersyukur kepada pemberian orang lain. Nah, demikian juga dalam kita berumah tangga bersama suami, bersama dengan istri, dan seterusnya. Ini adalah sebuah kaidah dalam hidup, dalam memandang setiap permasalahan hidup. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih, dan semoga bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan jawabannya untuk penanya dan kita semua. Kemudian Ustaz, satu pertanyaan kembali tampaknya untuk dua pertanyaan terakhir kita angkat Ustaz, ya, dari para pendengar radio Afiyah di Majalengka yang bertanya. Ustaz, berkaitan dengan hewan kurban yang kemudian panitia mengambil sebagian dari hewan kurban itu, semisal kulit atau yang lainnya, yang kemudian dijual untuk kas masjid. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Allah alam, ya, kalau masalah kulit dijual, karena dalam kenyataannya tidak bermanfaat ketika dipotong-potong dan dibagi-bagi, maka apabila dijual dan diambil manfaatnya untuk, ya, kepada fakir miskin dan orang-orang yang itu tidak mengapa insya Allah. Tetapi kalau dijadikan sebagai kas masjid, maka Allah alam untuk dihindari, ya, dan untuk tidak dilakukan seperti itu. Tetapi adalah untuk dibagikan kepada, ya, artinya orang yang akan diberikan daging kurban itu, ya. Jadi kepada orang yang akan diberikan daging kurban itu. Jadi kepada orang yang akan diberikan daging kurban tersebut, ya. Dan itu Allah alam, karena pada kenyataannya di tengah-tengahnya tidak bermanfaat, ya. Artinya apa? Tidak bermanfaat kalau dipotong umpamanya kulit apa? Kulit domba, ya. Atau bahkan kulit sapi, ya. Kalau mempunyai dibagi-bagi cuma tiga apa? Tiga kulit gitu, ya, tiga potong. Kecuali ya panitia telah mengeroknya dan telah menjadi kulit yang bagus, maka dibagi-bagi ya juga enak juga gitu, ya. Kalau itu memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan sehingga mubadir, maka panitia boleh, ataupun istilahnya dijual, ya, kulit itu. Atau agar lebih selamat lagi, dalam arti dalam larangan itu, maka diberikan kepada perorangan, masalah dia itu mau mengambil manfaat untuk dijualnya, maka itu tidak jadi masalah. Allah. Jadi kita apa kembalikan ya saja ke yang penerima kulit itu mau dijual atau dimakan atau dikonsumsi begitu saja. Iya, karena dalam kenyataannya tidak bermanfaat dan baik. Kita kembali kepada maslahatnya Allah. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang terakhir tampaknya dari pendengar kita melalui pesan singkat. Ustaz, ada sebagian perusahaan yang kemudian berkurban Ustaz atas nama perusahaan. Bagaimana hukum dari hal ini? Jazakallahu khairan. Ya, kalau atas nama perusahaan dalam arti di situ pemilik perusahaan tidak jadi mengapa ya, itu sah-sah saja itu untuk dijadikan sebagai sebagai kurban ya, sebagai kurban, dan atau atas nama perusahaan tidak jadi masalah insyaallah. Hal itu untuk memberikan sedekah kepada kaum muslimin setempat. Tetapi perlu ingat ya, apabila kurban itu dari orang kafir maka tidak boleh diterima ya. Jadi tidak boleh disembelih pada hari kurban ya. Kalau itu pembelian dari orang kafir ya makan aja kalau ada. Kalaupun memberi menerima hadiah ya dari orang kafir. Dan menerima hadiah dari orang kafir walaupun asalnya boleh, tetapi itu juga perlu diperhatikan sisi lainnya. Seperti tadi membagikan makanan dan sebagainya, kalau menyebabkan lemahnya kaum muslimin di situ sehingga membenarkan kekafiran orang itu, kemudian juga bahkan menjadi satu sebab akan mengikuti kekafirannya, maka itu tidak boleh. Nah, yang menyebabkan kita itu cinta kepada kekafiran. Tetapi kita juga perlu, mungkin karena terkadang mungkin dipahami oleh orang bahwa antara kita itu keras dalam arti menolak makna kekafiran dengan melakukan anarkis kepada orang yang dikatakan kafir, maka itu adalah berbeda hukumnya. Karena adab dengan orang kafir, muamalah dengan orang kafir punya kaidah-kaidahnya yang khusus yang ditunjukkan oleh dalil Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita Ustaz. Sudah 120 menit perjumpaan kita. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan, dan mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup-penutup perjumpaan kita, silakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya merahmati kita, memberkati kita dan memberikan taufik dan hidayah dan senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat kita hidup di hari 10 ini. Dan nikmat kita diberikan kemampuan, diberikan berwasilah untuk beramal soleh. Bahkan, ya mudah-mudahan, ya orang yang belum menunaikan ibadah haji, ya Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan rizki kepada kita untuk mampu melaksanakan ibadah tersebut, sehingga kita mendapatkan dua keutamaan, keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Dan sebagai nasihat terakhir kepada kaum muslim yang memberi kemampuan tetapi belum menunaikan ibadah haji dan menangguh-nangguhkannya, maka ingatnya, nikmat ini, nikmat yang sangat besar. Orang yang mendapatkan 10 hari ini, waktu ini, dan dia juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan tempat ya. Sebab ya Baitullah, Baitul Haram, Masjid Nabawi ya, yang mungkin kita ke sana walaupun tidak ada artinya khusus kaitan bahwa orang yang menunaikan ibadah haji mesti mesti ke Masjid Nabawi, bukan syarat haji ya memang itu. Tetapi itu merupakan kenikmatan, satu kesempatan kita bisa mendapatkan bagaimana sholat di sana, bagaimana menunaikan ibadah di sana, bagaimana berkumpulnya kaum muslimin seluruh dunia di sana. Nikmat sekali ya, nikmat sekali. Maka harta yang kita miliki ini jadikanlah wasilah untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup, kesempatan sehat yang kita miliki, marilah kita untuk jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan surganya Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Al-Ustaz. jazakal khairan atas kesimpulan akhir setelah materi dan jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang hanya sebagian kecilnya saja yang bisa kami ajukan untuk kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Anda para pendengar yang telah begitu banyak menyampaikan pertanyaan via pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan, atau Anda yang berupaya untuk menghubungi kami via layanan on-air yang tidak bisa kami angkat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan ilmunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kedhaifan kami dalam pembawaan acara ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.